empat lima kubuk, akidah lima kubuk. Kalau wahabi tauhid akidah, apakah perbedaan akidah ini berpengaruh terhadap perbedaan ibadah? Kalau ibadah itu tergantung dengan mazhab masing-masing. Wahabi ini di dalam hal ibadah mengikuti mazhab Hambali, tapi mazhab Hambali mutaakhir. Mazhab Hambali yang sudah di apa namanya? Dimodifikasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang terbaru oleh Syekh Albani dan murid-muridnya. Jadi ada agak Hambali, sebagian memang sesuai dengan Hambali, tapi sebagian sudah tidak sesuai hatta walaupun dengan Hambali. Memang modif yang baru. Jadi memang di dalam apa namanya ya, di dalam ibadah itu berbeda dengan kita. Termasuk cara sholat mereka yang ngangkang ya, kakinya yang setengah meter itu. Dengan Wahabi yang dulu berbeda. Wahabi yang dulu udah begini. Dulu itu Wahabi bedanya dengan kita karena mereka tidak mau usholi dan tidak mau kunut. Sekarang ini sudah tidak mau basmalah, lalu kakinya ngangkang, tangannya di bawah leher, lalu aminnya tidak bersama dengan aminnya imam. Itu kan sudah beda. Kalau dulu kan masih sama. Jadi memang semakin lama semakin terjadi perubahan. Karena Wahabi ini menolak taklid. Ulama-ulamanya, setiap ada ulama ya di kalangan Wahabi pasti mendirikan madrasah ijtihad sendiri. Berbeda dengan guru-gurunya sehingga tambah banyak. Kalau kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah kan dahatkan ikut kepada guru-guru kan menjaga sanad keilmuan. Sanad itu kan dijaga. Mereka hatta walau tidak punya sanad, ya mereka buat sendiri ajaran. Ini perbedaannya dengan kita. Yang kedua, Nahdlatul Ulama ini kan organisasi yang didirikan untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini di NU, baik di tingkat pusat maupun tingkat wilayah, tingkat daerah, itu ada oknum-oknum yang pemikirannya tidak sesuai dengan NU. Artinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebenarnya bagaimana? Itu juga bagian dari problem yang harus kita perbaiki. Nah, lalu langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Mungkin yang kita lakukan, kita ya tidak usah mengurusi di organisasi struktural. Kita urusi akidah umat. Umat kita jaga. Karena kalau struktural itu ada dua kepentingan yang mempengaruhi. Pertama, kepentingan politik. Artinya orang-orang yang duduk di jabatan struktural itu di mana-mana sekarang ini banyak ditunggangi kepentingan politik. Dia menjadi ketua karena didukung oleh partai atau kekuatan politik tertentu bagi-bagi uang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang masuk di organisasi bukan untuk memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ya untuk kepentingan dirinya atau organisasinya. Dan itu kan salah kan. Mestinya kita ber-NU untuk menjaga Islam, bukan Islam disuruh menjaga NU, itu keliru. Kan sekarang ini ada kader-kader kita ini seakan-akan organisasi lebih penting daripada Islam. Loh, kan enggak begitu. Organisasi ini kan wasilah saja, wasilah perantara sarana. Sedangkan Allah ya tujuannya kan Islam. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kurang dipahami. Itu yang kedua. Ketiga, orang-orang yang masuk di struktur organisasi memang akhir-akhir ini seleksinya bukan ideologi, bukan karena akidahnya benar, bukan karena orangnya istiqomah, bukan. Tapi seleksinya kadang-kadang seleksi politik, karena kedekatan dengan ini lalu dia jadi. Atau kadang karena aktif. Karena di NU ini kadang-kadang orang yang lurus tidak aktif di kepengurusan itu. Dan itu banyak begitu. Justru yang aktif itu orang yang tidak begitu lurus. Akhirnya ya roda organisasi minggu-minggu perjalanannya tidak terarah. Ini memang problem juga. Karena itu kita ini memang harus memperbaiki secara keseluruhan. Ya bagaimanalah kita cara memperbaiki? Ya mungkin paling tidak dari lingkungan kita masing-masing. Kalau lingkungan kita ini baik, nanti pengurus yang terangkat dari kita juga baik, insya Allah. Jadi memang ada di NU itu. Saya kira sekarang semua organisasi, hatta organisasinya orang Arab di Indonesia, yang organisasi sini dimasuki Wahabi, yang ini dimasuki Syiah, yang ini lima spiritual, yang ini kebatinan. Padahal dulu leluhurnya kan Ahlus Sunnah Wal Jamaah semua. Semuanya ada problem memang. Karenanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini yang perlu kita perjuangkan, kita perlu jaga dengan baik tanpa kepentingan apapun. Itu yang perlu kita lakukan. Mungkin itu tanggapan dari saya.